lo politike Gus Dur ya apa ditangleti Gus, yang dipakai politik Gus Dur itu apa? Ternyata sederhana, kitab sing namine Lapo Iful Isyarat. Kowe ra kira ngerti ora tau mondok. Kitabe tipis, iku politike Gus Dur nganggo kitab Lapo Iful Isyarat. Kitabe tipis iso merajai dunia internasional. Cerdas mulane masalahe ora ana sing ora beres kene Gus Dur. Gimana ini Gus, ada kasus kayak gini ah gitu aja kok repot. Nah Gus Dur ditakon, ini kenapa Jogja kok sampai terjadi gempa? Saya tahu kenapa Gus. Ya Nyai Roro Kidul dipaksa suruh pakai jilbab. Gus Dur dilawan.